الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله yang Allah memudahkan majlis kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi majlis yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, diridhai olehnya subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini terjadwalkan Kitabul Jami', namun sepertinya kita akan mengganti jadwal demikian mendatang. Kita akan mengedepankan kitab Al-Mawahib insyaallah ta'ala. Besok baru kita mengkaji kitab Kitabul Jami', sehingga tentunya mulai malam ini kita akan memulai Kitab Al-Mawahib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Al-Syeikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah fi kitabih Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah min al-ayatil Qur'aniyah. Qala at-tijarat naw'an. Kata beliau, perdagangan itu ada dua macamnya, dua jenisnya. Ahaduha au ahaduhuma tijaratun ribuhuha al-jannat. Yang pertama, ahaduha ahaduhuma, yang pertama, perdagangan yang keuntungannya mendapatkan surga. Perdagangan yang keuntungannya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'ul karamat wa sunuful ladzat. Mendapatkan berbagai macam pemuliaan dari Allah dan mendapatkan berbagai macam pula kelezatan-kelezatan yang tiada taranya. Wahiya tijaratul iman wal jihad fi sabilillah. Perdagangan ini adalah seorang dikatakan melakukan perdagangan dengan imannya dan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat ini dalam surat As-Saff ayat ke-10 dan ayat ke-11. Fahaulai humur rabihuna haqqa. Mereka inilah orang yang beruntung dengan sebenar-benarnya keberuntungan. Wahumul ladzi tahaqqaqu bil iman zahiran wa batina. Merekalah orang-orang yang merealisasikan iman secara zahir demikian batin. Fajtahidu fi ulumil iman wa ma'arifil iman. Maka seriuslah dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memperoleh berbagai macam ilmu yang membimbing kalian kepada keimanan dan berbagai macam pengetahuan yang dengannya kalian meraih mengetahui keimanan. Fi amalihi al-batina. Demikian pada amalnya yang diinginkan secara batin. Kamahabbatillahi wa rasulihi. Seperti mencintai Allah dan Rasulnya. Wa khasyatillah wa khawfihi wa rajaihi. Demikian takut kepada Allah, khawatir kepada Allah dengan azabnya dan iqabnya. Demikian berharap berhadap keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau berharap keselamatan padanya. Wa fi a'malihi adh-dhahira, dan dalam amalan yang zahir, kal a'malil badaniyah wal maliyah wal murakkaba minhuma, atau seperti amalan-amalan badaniyah, demikian amalan yang berkaitan dengan mal atau yang terkait dan terhubung dengan keduanya, badan dan mal. Wajahidu anfusahum ala hak, wajahidu anfusahum ala hadza, dan bersungguh-sunggulah dia membawa dirinya untuk merealisasikan ini. Dan wajahidu a'da Allah bil hujjah, demikian bersungguh-sunggulah dia membawa dirinya di dalam memerangi musuh-musuh Allah, baik dengan hujjah, argumen ataupun ilmu, wal bara wal burhan, dan keterangan-keterangan yang hak. Demikian wasif wasinan, demikian pedang dan tombak. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, telah kita dengarkan tadi keterangan beliau berkaitan dengan penyebutan beliau ada dua perdagangan. Salah satunya adalah perdagangan yang dengannya kita mendapatkan keberuntungan berupa surga Allah, atau untungnya adalah mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya perdagangan di sini bukan seorang berjual dan membeli, tetapi diinginkan dengannya seorang mengupayakan dirinya dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang nantinya dia akan beruntung mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sebagaimana nas yang telah kita dengarkan tadi disebut dengan perdagangan, sehingga siapa yang beramal ta'ah meninggalkan maksiat sama dengan dia berdagang berharap keuntungan dari perdagangannya, yaitu dengan amal ta'ah meninggalkan maksiat dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perdagangan yang seperti ini didapatkan tentunya orang-orang yang enggan, menolak sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka lah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tentunya enggan untuk melaksanakan, bahkan dengan apa yang dilarang oleh Allah mereka mengerjakannya. Ini bukan orang yang beruntung, bukan orang yang menjalani perdagangan yang pertama ini. Kemudian apabila kita mendapatkan surga Allah dengan perdagangan yang seperti ini, maka yaitu perdagangan yang pertama tadi, maka itu artinya kita mendapatkan keberuntungan yang sebenar-benarnya. Orang yang beruntung dengan sebenar-benarnya. Kalau ini dimisalkan dengan perdagangan di dunia, yang namanya pedagang itu pasti ingin untung. Tidak ada pedagang itu ingin rugi. Bahkan sedikit pun tidak mau rugi. Namanya pedagang, dia telah berhitung, saya harus untung. Yang keuntungannya tentunya tidak seberapa dari keuntungan duniawi. Ataupun banyak dia mendapatkan keuntungan, dibanding dengan keuntungan ukhrawi, keuntungan duniawi tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan keuntungan duniawi dia telah sangat puas kalau dia mendapatkan keuntungan. Jangankan yang banyak, sedikit saja dari keuntungan duniawi ketika dia berdagang, dia puas. Bagaimana kalau itu adalah keuntungan yang banyak? Namun keuntungan ini tidak bisa disamakan dengan keuntungan akhirat bagi orang yang berdagang dengan melakukan amal ta'ah dan meninggalkan maksiat. Tetapi karena dia tertipu dengan dunia, maka dia merasa sangat senang. Dia tidak beruntung dengan sebenar-benarnya, karena akan ada hari yang dia dituntut dengan perdagangannya dulunya di dunia, yaitu dengan keimanannya, dengan agamanya. Nanti dia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Apakah dia dari orang yang merugi, orang yang bangkrut, atau orang yang tidak membawa keberuntungan sama sekali? Tidak membawa keberuntungan sama sekali. Wallahul musta'an. Agar kita tidak mendapatkan hari tersebut, maka hendaknya kita di dunia berdagang untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Yaitu tadi sudah disebutkan, beristihad di dalam merealisasikan dari berbagai macam ilmu yang mengantarkan kita kepada keimanan yang benar, mengamalkannya, demikian pengetahuan terhadap iman yang benar, kemudian kita mengamalkannya. Baik berkaitan dengan amal batin ataupun baik dari berkaitan dengan amal zahir. Amal batin tadi dicontohkan seperti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah, khawatir akan azabnya dan iqabnya, berharap keselamatan di sisinya, dan yang lain yang berkaitan dengan amal batin, yaitu amalan qalb. Demikian amal zahir, amal badan. Semua apa yang berkaitan dengan amal badan, demikian amal yang berkaitan dengan harta, atau amal yang terangkai padanya amal badan dan amal harta. Kita mesti bersungguh-sungguh dengan amalan tersebut. Sebagaimana pedagang yang berdagang, ketika dia bersungguh-sungguh pasti dia beruntung. Pedagang kalau dia serius dengan dagangannya pasti dia beruntung. Dia akan memperoleh keberuntungan yang tidak sedikit. Demikian dengan iman seseorang, rizki, faros, pindah tempat. Maka ketika dia dengan amalan akhirat seperti itu beruntung sebagaimana keberuntungan seorang pedagang di dunia, maka tentunya dia akan sangat bahagia. Di akhirat dia dari kalangan orang-orang yang beruntung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sekarang mungkin saya bertanya, apa yang kalian lakukan dari menuntut ilmu? Ini adalah perdagangan yang sifatnya seperti jenis yang pertama atau bukan? Hendak ridha seperti yang pertama. Naam. Asanta seperti yang pertama. Orang menuntut ilmu beribadah kepada Allah. Dengan menuntut ilmu dia mengerti iman yang benar. Kemudian dia realisasikan iman. Maka kenapa kita harus menuntut ilmu? Orang yang tidak menuntut ilmu, lihat saja amalan imannya. Lihat saja keimanannya. Tentunya tidak akan didapatkan suatu yang benar atau suatu yang lurus. Maka dia berarti bukan orang yang beruntung. Karenanya pandai-pandailah kita melihat anugerah dari Allah kepada kita semua. Pandai-pandailah melihat anugerah dari Allah, sehingga ketika kita pandai, kita mudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan keterangan tadi dikatakan ada orang yang berdagang untuk negeri akhiratnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk darinya. Sebagaimana pedagang di dunia dia berharap untung yang banyak, maka kita juga demikian. Dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, atau dengan kata lain merealisasikan apa yang dianggap, apa yang dikatakan ketaatan, dan meninggalkan apa yang dianggap dilarang oleh agama, kita akan mendapatkan peruntungan yang besar di akhirat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Demikian jihad, yang jihad ini tentunya tidak lepas dengan amalan badan, demikian amalan harta. Dan jihad itu sendiri bukan hanya sekedar pedang, tombak, berlaga di medan laga melawan musuh-musuh Allah, tidak demikian. Tetapi jihad juga dengan yang selain pedang dan tombak. Menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendatangkan argumen kepada siapa saja yang membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jihad. Sehingga itu para ulama, kalaupun mereka tidak turun di medan laga berperang dengan pedang, mereka telah berperang dengan lisan dan kalam, melawan ahlul batil, musuh-musuh agama Allah, bahkan musuh-musuh yang itu orang kafir dengan pedangnya, kalaupun berbahaya, tapi tidak lebih berbahaya dengan mereka ahlul batil, dengan lisannya dan kalamnya, karena bisa menjadikan umat ini dan membawa umat ini kepada kehancuran. Maka mereka, kita berjihad terhadap mereka dengan lisan, kalam, dengan tulisan seperti yang disebutkan tadi. Namun yang perlu menjadi catatan, Karena ulama berperang dengan lisan dan kolamnya karena mereka memiliki ilmu. Adapun yang tidak memiliki ilmu, maka tidak boleh. Dia harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Dia harus memapankan ilmunya terlebih dahulu. Karena bagaimana dia mau memberikan keterangan, dia sendiri butuh keterangan. Wallahu a'lam bisawab. Tidak merugi kalau kita belajar ilmu. Pertama untuk diri kita dan untuk manusia kalau mereka membutuhkannya. Tidak merugi. Dan tidak Allah sia-siakan dan hinakan para penuntut ilmu. Sama sekali tidak. Wallahu a'lam bisawab. Inilah keberuntungan yang pertama. Lantas atau perdagangan yang pertama. Wa tsanihima, dan yang kedua kata beliau, tijaratun ribuha al-khusran wa asnaf al-hasarat. Yang kedua perdagangan yang keuntungannya adalah khusran, kerugian. Jadi perdagangan yang keuntungannya ternyata bukan untung tapi rugi. Demikian keuntungannya terhadap jenis macam-macam bentuk penyesalan. Perdagangan apa yang demikian ini? Bukan untung tapi merugi. Dan bukan senang tapi berbagai jenis penyesalan. Wahia kullu tijara musghila an ta'atillah. Perdagangan yang seperti ini adalah perdagangan atau setiap perdagangan yang menyibukkan seseorang dari mentaati Allah. At wa mufawwitah litilka tijarah arrabiha, atau meluputkan seorang dari perdagangan yang menguntungkan. Menyibukkan dari ketaatan kepada Allah, meluputkan atau memalingkan seorang dari perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan yang seperti ini tentunya tidak akan beruntung pelakunya. Tidak akan bahagia pelakunya. Gimana beruntung rugi. Dan bagaimana bahagia penuh dengan penyesalan. Allah berfirman, qala Allah ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraquka qa'ima qul ma 'indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-11. Dan apabila mereka melihat perdagangan yang datang atau mereka melihat suatu yang sia-sia tidak membawa kepada keuntungan, infadhu, mereka menyebar dan meninggalkanmu. Dalam keadaan engkau berdiri, wahai Nabi dan Rasul. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik sebetulnya dari apa yang sia-sia, yang tidak ada keuntungannya ini. Dan demikian dari perdagangan yang kalian harapkan. Wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Wa kam fil Qur'an min madhi tilka tijarah wal hathi 'alaiha. Dan betapa seringnya di dalam Al-Qur'an dari pujian terhadap perdagangan tersebut dan motivasi atau himbauan terhadap perdagangan tersebut. Wathana'i ala ahliha, dan pujian sanjungan kepada siapa yang melakukan perdagangan tersebut. Ini yang pertama. Jadi tidak sedikit dalam Al-Quran menyanjung, memuji, memotivasi, mengimbau terhadap perdagangan yang pertama tadi, yang seorang mendapatkan keuntungannya di akhirat. Wa min dhammit tijaral ukhra wazzajar anha wadzammi li ahliha. Dan juga tidak sedikit di dalam Al-Quran atau sering bahkan cacian dan celaan kepada perdagangan yang kedua, dan diperingatkannya kita dari perdagangan yang kedua ini. Demikian bagi pelaku-pelakunya, mereka tercela. Wa ahlu tijara rabiha idza istaghalu bi tijaratil ma'ashi lam takun qati'atan lahum an tijaratihim bal rubbama kanat aunan lahum 'alayha idza ahsanu fiha niyyah. Dan pemilik perdagangan yang beruntung itu, apabila mereka menyibukkan dirinya dengan perdagangan untuk kehidupan dunia mereka, ini tidak memutuskan mereka, dari perdagangan yang mereka mendapatkan negeri akhirat. Jadi dengan perdagangan dunia tidak memutuskan bagi mereka perdagangan negeri akhirat atau perdagangan yang mereka mendapatkan keberuntungan negeri akhirat. Antijaratihim bal rubbama kanat aunan, bahkan bisa jadi dengan perdagangan dunia ini menjadi bentuk media atau penolong kepada mereka untuk mendapatkan perdagangan akhirat. Idza ahsanu fiha niyyah, apabila mereka meluruskan pada perdagangan dunia ini niatan mereka. Wasalimu minal makasib radi'ah, dan mereka menjamin selam atau mereka menyelamatkan dirinya dari penghasilan yang haram. Wa akhadhu minha miqdar al-hajah, mereka hanya sekedar mengambil dari perdagangan dunia sekadar hajat kebutuhan mereka saja di dunia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya yang kedua yang ada dari jenis perdagangan sebagaimana telah kita dengarkan, yaitu perdagangan yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Perdagangan yang tidak ada sama sekali membawa dia untuk mendapatkan peruntungan akhirat. Maka ini adalah perdagangan yang sangat merugi. Seperti yang pernah kita terangkan, hidup ini hanya satu kali. Hidup tidak dua kali. Umur berjalan satu kali, tidak terulang. Seandainya ini dimisalkan dengan kita berdagang, seorang berdagang hari ini, dia dengan perdagangannya tidak mau rugi. Dia pasti ingin dagangnya hari ini untung. Semua demikian pedagang. Tidak ada pedagang, hari ini saya gak apa-apa rugilah, bangkrut juga gak apa-apa, besok bisa membangun kembali. Gak ada pedagang seperti itu. Pedagang pastinya menginginkan hari ini beruntung. Kalau dengan perdagangan dunia dia berharap keberuntungan di hari ini dan dia tidak harap rugi, yang itu adalah keberuntungan biasa, maka bagaimana dia bertaruh dengan keberuntungan akhirat? Dia berani merugi keberuntungan akhirat daripada keberuntungan dunianya. Betul-betul terbalik akalnya dan pikirannya. Yaitu kebutuhan keberuntungan akhirat yang lebih besar, yang lebih pasti dan lebih atau sesuai dengan hakikatnya keberuntungan sebenar-benarnya, dia tinggalkan, dia menginginkan keberuntungan yang sifatnya sementara, yang tidak sempurna dan sangat kurang, kurang untuknya di dunia. Di dunia saja tidak mencukupinya. Maka betapa meruginya seorang kalau mempertimbangkan demikian. Seharusnya dia mempertimbangkan untuk akhiratnya. Tidak sedikit nas yang menghasung, membimbing, memotivasi seorang untuk meraih akhirat dengan perdagangan akhirat. Dan betapa banyak pula peringatan terhadap dunia dan kecewanya siapa yang berharap dengan dunia ini. Adapun orang yang berharap akhirat, perdagangan akhiratnya beruntung, mungkin dalam satu waktu dia benar-benar berdagang duniawi, dia pedagang memang. Tetapi perdagangan duniawinya ini tidak memutus perdagangan akhiratnya. Dia dengan perdagangan akhiratnya tetap berlangsung, berlanjut. Bahkan dengan perdagangan duniawinya ini menjadi media, menjadi jembatan untuk meraih akhiratnya. Sehingga dia membutuhkan sekadarnya aja yang dunia ini. Dia lebih banyak terfokus, lebih banyak mengarahkan untuk mendapatkan akhirat. Ini betul-betul pedagang berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dia dalam berdagang duniawi tidak menjalani apa yang haram, tidak menjalani apa yang tidak benar. Dia memperbaiki dan meluruskan niatnya dalam bekerja, berdagang, menghidupi penghidupan dunianya. Mungkin dia punya anak istri, dia niatannya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya dia meraih kehidupan akhirat dengan perdagangannya untuk negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Betapa baiknya keterangan beliau. Kemudian berkaitan dengan ayat tadi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, dan seterusnya daripada ayat dalam suratul Jum'ah, para ulama menyebutkan di antara sebab nuzul ayat ini, di antara sebab, yaitu Pada saat di hari Jumat Rasulullah berkhutbah. Kemudian manusia melihat perdagangan datang dari negeri Syam. Atau manusia melihat datangnya rombongan pedagang. Karena manusia membutuhkan hajat mereka, Rasulullah lagi berkhutbah, berdiri, qa'ima, wa taraquka qa'ima. Mereka menyebar, meninggalkan Rasulullah. Karena melihat perdagangan, akhirnya Rasulullah ditinggal dalam keadaan beliau berkhutbah kecuali beberapa orang saja. Ini dikatakan oleh para ulama di antara sebabnya. Sebab nuzulnya. Maka Allah pun menyebutkan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khair minal lahwi wa minat tijara wallahu khairur razikin. Maka ditegur mereka oleh Allah. Tidak sepantasnya kalian meninggalkan Rasulullah dalam keadaan beliau berkhutbah. Karena perdagangan, karena suatu yang sia-sia. Kalian terbalik. Dengan sholat Jumat bahkan kalian mendapatkan perdagangan yang beruntung. Jangan menuju dunia yang tidak memberi peruntungan akhirat, meninggalkan peruntungan akhirat dan meraih peruntungan duniawi yang sementara. Betapa baiknya keterangan yang ada. Tentunya kita berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan peruntungan akhirat. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mengisi kehidupan kita untuk beruntung. Kita berdagang dapat untung 100 ribu, 200 ribu dengan mata uang kita. Kita mungkin senang, wih, saya dapat untung 100 ribu. Saya dapat untung 200 ribu. Tapi peruntungan dunia. Besok juga 200 ribu mungkin habis. Tetapi kalau kita peruntungan akhirat, kita sholat, kita puasa, atau kita melakukan amal-amal ta'ah, menuntut ilmu, kita sebetulnya telah mengumpulkan hasil keuntungan kita di sisi Allah. Kalau diperlihatkan keuntungan itu, kita mungkin akan berlomba untuk memegangnya dan menyimpannya. Tetapi Allah yang menyimpannya untuk kita nanti di hari kemudian. Bukan dihilangkan, disimpankan untuk kita oleh Allah. Namun kita karena tertipu dengan dunia 100 ribu, 200 ribu lebih kita pertaruhkan. Atau mungkin 1 juta, 2 juta kita pertaruhkan. Sementara negeri akhirat lebih mahal dan tidak ternilai harganya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi penjelasan yang baik bagi kita. Tetapi juga mungkin sebagai catatan penting tadi terakhir, bukan berarti kita disuruh menganggur. Bukan berarti kita disuruh berpangku tangan, tidak usah kerja kalau kita bisa bekerja. Tidak usah memenuhi tanggung jawab kita terhadap anak istri, sehingga anak istri tidak terpenuhi kebutuhannya. Atau yang menjadi tanggung jawab kita tidak terpenuhi. Tidak demikian. Agama ini menyuruh kita untuk mengisi kehidupan kita dengan penuh arti, dengan apa yang wajib tanggung jawab kita harus penuhi. Tetapi jangan dengan itu kita lantas melupakan akhirat kita. Bahkan dengan itu memenuhi kebutuhan keluarga ataupun tanggung jawab, kita berharap bahkan dapat peruntungan akhirat dengan niatan kita dan dengan apa yang kita lakukan dari apa yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan karena telah masuk waktu salat salat isya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.